بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد قنفتنا عزكم الله telah kita singgung pada majelis yang sebelumnya tentang tujuan menimba ilmu agama Allah sekaligus menyampaikannya. Tujuan kita menimba ilmu agama Allah ialah beramal dengannya, beribadah kepada Allah di atas basirah, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabah, memiliki khasyiatullah. Itulah barakallahu fikum al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat bagi pemiliknya, bermanfaat bagi orang lain. Adapun yang bertentangan dengan tujuan-tujuan tadi, maka ilmunya dikatakan ilmun ghairu nafi', ilmu yang tidak manfaat, bala'un ala sahibih, menjadi bala atas pemiliknya, dan bahkan mungkin menjadi sebab dia menyimpang dari siratal mustaqim apabila dikuasai oleh hubbud dunia, cinta dunia, dibungkus dengan syubhat. Barakallahu. Pada kesempatan majlis kita yang terakhir ini, kita angkat masalah yang lain terkait dengan talabul ilmi. Ini berkaitan dengan masalah manhaj talaqqi, manhaj dalam talaqqi ilmu. Ini nasihat untuk para thullabul ilm, para pencari ilmu yang ada di marakis ahlu sunnah yang sedang menimba ilmu di sana. Juga penting pula diperhatikan secara umum oleh para ikhwah yang talabul ilmi di halaqah-halaqah ilmu di majalisul ilm. Ada beberapa poin penting terkait dengan masalah manhajiyah fi talabil ilmi. Yang pertama ialah at-tadarruj fi talabil ilmi, bertahap di dalam menimba ilmu agama. Bertahap di dalam menimba ilmu agama, dimulai dari perkara yang kecil, terus bertahap sampai perkara yang besar. Dari ilmu-ilmu yang fardu ain, terus masuk pada ilmu-ilmu yang fardu kifayah. Tadarruj. Ini sesuatu yang harus diperhatikan para talibul ilm. At-tadarruj. Maka tidak mungkin ikhwanatina azakumullah seseorang itu mendapatkan ilmu yang mapan, ilmu yang kokoh, ketika dalam belajarnya dia lompat-lompat, tidak sesuai dengan tahapan-tahapannya, belum dia menguasai usul masail, dasar-dasar masalah keilmuan, sudah masuk pada masalah-masalah besar. Anda bakal sampai. Sehingga harus adanya tadarus, tahapan-tahapan. Dari prinsip ini, barakallahu fikum, ada keterangan dari para ulama yang lain yang menyertai proses tahapan ini adalah al-bada'atu bil aham fal aham. Memulai dengan ilmu yang terpenting, lalu yang penting setelah itu. Barakallahu fikum. Yang paling penting untuk kita ilmui adalah ilmu al-aqidah. Al-ihtimam bil aqidah, memulai dengan aqidah, perhatian dengan ilmu aqidah. Dikarenakan itulah yang dilakukan oleh para anbiya wal mursalin yang kali pertama mereka sampaikan kepada umatnya tentang masalah tauhid dan masalah aqidah. Al-bada'a bil aham fal aham. Ditanyakan, sempat disampaikan sebuah pertanyaan kepada Syekh Al-Allamah Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah, termaktub dalam risalah Marhaban ya Talib al-Ilm di halaman 350. Beliau ditanya, kaifa yatadarraju talibul ilmi fil ulumi syar'iyyah? Bagaimana seorang talibul ilm bertadarruj, melakukan tahapan-tahapan dalam ilmu-ilmu syar'i? Beliau mengatakan, sunnatullah fi khalqihi at-tadarruj. Sunnatullah pada makhluknya ialah tadarruj, bertahap. Yakni semuanya itu perlu tahapan-tahapan, perlu proses dalam semua hal, tidak hanya dalam perkara ilmu, terutama dalam perkara ilmu. Beliau mengatakan, fayatadarraju talibul ilmi, maka seorang talibul ilmi, pencari ilmu itu harus bertahap dalam menimba ilmunya. Yata'allam minal lughah wa minal fiqh wa minal hadith wa minal mustalah wa minal tauhid. Wayabda' bisigharil kutub. Dia belajar lughah, belajar fiqih, belajar hadith, mustalah, tauhid. Dimulai dengan buku-buku yang kecil, yang dasar. Lu contohkan seperti Arba'in Nawawi. Lalu kemudian naik lagi menjadi Umdatul Ahkam. Naik lagi Bulughul Maram. Dalam perkara mustalahul hadith, dia memulai dengan Nukhbatul Fikar atau Baiquniyah. Naik lagi Baitsul Hadith. Naik lagi buku yang lebih besar lagi, Muqaddamah Ibnu Salah, Tadribur Rawi, kata beliau. Belajar Tauhid, Usulul Salasa. Naik lagi Kasus Syubuhat, Kitabut Tauhid. Naik lagi buku-buku yang lain, Fathul Majid. Demikian kata beliau. At-Tadarruj fi talabi sunnatullah. Bertahap dalam menimba ilmu agama itu sunnatullah pada hambanya, pasti dan harus bertahap. Warabbaniyun humul ladhina yu'allimuna an-nasa shigharal masail thumma ba'da dhalika yatadarrajuna fihim shay'an fa shay'an ila an yasilu ila sya'ni kibaril ilm. Seorang Rabbani, alim Rabbani, ulama Rabbani, itu orang-orang yang mengajarkan kepada umat manusia ilmu-ilmu yang dasar, ilmu-ilmu yang kecil, masalah-masalah yang kecil yang dasar. Lalu setelah itu bertahap sedikit demi sedikit sampai kepada ilmu yang besar, masalah-masalah yang besar. Barakallahu fikum. Sehingga dalam talabul ilmi qadhafina azakumullah harus dengan tahapan-tahapan. Apalagi kalau sudah masuk dalam tarbiyah, dalam lembaga pendidikan, dalam sebuah pesantren, harus mengikuti tahapan-tahapan yang ada dalam pondok tersebut, pesantren tersebut. Pihak pesantren juga harus memiliki kurikulum yang jelas, tahapan-tahapan yang jelas, target yang jelas dalam talabul ilminya. Untuk anak-anak ini dulu, baru ini, baru ini, baru ini, yang kelas sekian ini. Demikian seterusnya. Harus dengan tadarus. Di sana akan muncul kematangan, kematangan, kekokohan dalam perkara ilmu. Ketika usul ilmu, dasar-dasar ilmu sudah dia kuasai. Dari sini, fadlina azakumullah, talabul ilmi itu memerlukan waktu yang panjang, tulu zamani. Sebab harus melalui proses-proses tadi, tahapan-tahapan tadi, tidak bisa lompat. Butuh waktu yang lama, butuh waktu yang panjang untuk mengkajinya. Nah, cukup setahun, dua tahun selesai. Terus, tetap. Waktu yang sangat lama, sampai mati. Kalau terkait dengan di pesantren, ada tahapan-tahapan tahunnya. Butuh waktu yang lama. Begitu pula para kelasikum untuk para ikhwah yang menghadiri halaqatul ilm, majalisul ilm, menghadiri durus, pelajaran-pelajaran para ulama atau para asatidz atau para duat, juga butuh waktu yang sangat lama, apalagi mereka tidak intensif. Waktu yang sangat lama untuk bisa memiliki ilmu yang sangat kokoh itu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tulu zaman, butuh kesabaran, butuh kesungguh-sungguhan, butuh keuletan, butuh keseriusan, butuh kesungguhan, butuh semangat, butuh dukungan untuk bisa mendapatkan ilmu tadi. Barakallahu fikum. Maka nasihatkan terutama untuk para santri-santri, secara khusus dikarenakan mereka meluangkan waktu yang maksimal untuk talabul ilmi, harus sabar. Sabar dalam talabul ilmi yang ikhlas, yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang serius, nah, dan panjang waktunya. Barakallahu fikum. Isfiru. Insyaallah dengan waktu itu berjalan, ilmu akan semakin bertambah, akan semakin mapan, rasikh fil ilm, tidak goyang dengan terpaan apapun dari berbagai macam godaan, fitnah dan segala macam. Di antara asbab, sebab-sebab orang tadi barakallahu fikum mudah goyah menghadapi musibah, menghadapi fitnah dan segala macamnya, karena ilmunya tidak matang. Ibarat bangunan itu pondasinya enggak kokoh. Gampang retak bangunannya, gampang terombang-ambing. Seseorang yang bangun dasar ilmunya enggak kokoh akan mudah untuk goyang dan menyimpang para ulama. Tadarruj dan al-bada'ah bil ahammi fal aham, memulai dengan yang terpenting, yang penting setelah itu para ulama. Naam. Sehingga jangan masuk kepada ilmu-ilmu yang lebih luas, yang lebih tinggi sebelum kita mapan dengan ilmu-ilmu dasar. Kata sebagian ulama, man hurimal usul, hurimal usul. Ada mengatakan su'ubal usul. Barang siapa yang diharamkan dari usul, dasar-dasar ilmu, akan diharamkan bagi dia sampai kepada ilmu tadi. Ada mengatakan sulit bagi dia sampai kepada ilmu tadi. Barakallahu fikum. Maka dengan tadarruj. Ada lagi di antara mereka yang mengatakan man dakhala fil ilmi jumlatan kharaja minhu jumlatan. Barang siapa yang masuk kepada ilmu secara langsung seluruhnya, secara global semuanya, akan keluar daripada juga semuanya. Artinya apa? Tidak dapat apa-apa. Tanpa tahapan, langsung diambil semua ilmu ini, semuanya mau diambil semua sama dia. Jumlatan. Akhirnya apa? Hasilnya nihil. Bocor kabeh. Tidak ada yang nyantol sedikit pun, waktunya pun habis. Sehingga sedikit demi sedikit, pelan, pelan, terus begitu. Sabar ya, kawan. butuh waktu yang lama, butuh kesungguhan, butuh keuletan. Sehingga kalau ada yang tanya sampai kapan taklim, jawabannya sampai mati. Sampai kapan thalabul ilmi, jawabannya sampai mati. Kata sebagian salaf, minal mahdi ilal lahdi, dari ayunan ibu sampai masuk liang lahat. Seluas apapun ilmu yang kamu miliki, setinggi apapun ilmu yang kamu miliki, bukan berarti kamu berhenti dari thalabul ilmi. Terus. Barakallahu fikum. Ada satu kalimat yang dinisbahkan kepada al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, menasihati muridnya Abu Yusuf Al-Qadhi. Dia mengatakan, man istaghna mata staghnaita an talabil ilmi halakta. Kapanpun kamu enggak merasa perlu untuk belajar, binasa kamu. Wafiy kisah, ada kisahnya. Disebutkan dalam terjemahnya Abu Hanifah bin Nu'man. Kisahnya adalah terkait dengan murid beliau, murid seniornya beliau, Abu Yusuf Al-Qadhi. Setelah belajar lama dengan gurunya Abu Hanifah bin Nu'man bin Thabit rahimahullah, sudah mulai mapan keilmuannya, masya Allah bagus begitu. Nah, ada seseorang yang kemudian datang kepada Abu Yusuf Al-Qadhi meminta fatwa, tahu jawabannya. Akhirnya orang itu mengatakan, sudah, kamu sudah layak untuk ngajar, bikin majlis ilmu sendiri. Akhirnya Abu Yusuf Al-Qadhi membuat majlis ilmu sendiri, halaqah ilmu sendiri, tidak pernah lagi datang ke gurunya Abu Hanifah. Lama tidak hadir, ditanya sama Abu Hanifah, mana Abu Yusuf Al-Qadhi, mana Abu Yusuf ini. Dikasih tahu, ya Abu Hanifah, dia sudah bikin majlis sendiri. Sudah bikin majlis sendiri. Nah, ini dia minta tolong seseorang yang didengarkan ucapannya oleh Abu Yusuf. Datang kamu kepada Abu Yusuf, tanya dia masalah ini. Kalau dia mengatakan boleh, salah. Kalau dia mengatakan tidak boleh, juga salah. Tanya sama dia. Datang ke orang tua. Datang ke Abu Yusuf. Ya Abu Yusuf, saya punya pertanyaan terkait begini. Apa hukumnya? Boleh. Dia mengatakan, ah ta'ta, salah kamu. Akhirnya. Oh tidak boleh. Ah ta'ta, salah kamu. Dia. Boleh salah, enggak boleh salah. Ngerti dia. Jangan-jangan kamu dari Abu Hanifah, dari halakonya Abu Hanifah. Iya, betul. Abu Hanifah yang menyuruh saya menyampaikan kamu demikian. Langsung datang ke gurunya. Katanya Abu Hanifah, nampaknya kamu datang karena ada pertanyaan masalah ini. Betul, wahai Abu Hanifah. Apa jawabannya? Kalau kamu mengatakan boleh, salah. Mengatakan tidak boleh, juga salah. Jawabannya apa, Bahan? Dirinci sama beliau. Kalau begini, maka boleh. Kalau begini, maka tidak boleh. Maka dikasih petuah sama Bahan. Kapanpun, kapan saja kamu tidak merasa perlu untuk thalabul ilmi, binasa kamu. Akhirnya, hadir lagi ke halaqah gurunya. Barakallahu fikum. Sehingga terus thalabul ilm dengan tahapan-tahapan dan waktu yang sangat panjang sampai kita mati. Dikarenakan ilmu yang dipelajari sangat luas, sangat banyak. Yang belum diamalkan juga sangat luas, sangat banyak. Terus thalabul ilmi. Terutama di masa-masa fitnah, terutama di masa-masa ayyamul fitan dan segala macamnya. Lebih semangat thalabul ilmi. Semakin mendekat ke halaqah ilmu, semakin serius belajar, semakin semangat beramal. Semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita akan menyelamatkan kita semua dari berbagai macam fitnah-fitnah yang ada. Barakallahu fiikum. At-tadarruj fi talabil ilm al-bada'a bil aham fil aham ila al-mamat, sampai mati. Yang kedua, barakallahu fiikum, ialah al-thabat wal-istiqamah ala talabil ilm. Harus tabah, tegar istiqamah di atas ilmu, talabul ilmi. Kata sebagian ulama kita, man jadda wajad. Siapa yang sungguh-sungguh akan dapat ilmunya. Tapi yang kita maukan sekarang ini, barakallahu fikum, ialah ketika seseorang itu menimba ilmu agama Allah, terutama ilmu syar'i, godaannya, rintangannya, halangannya banyak. Dalam, luar, banyak. Maka jangan goyah. Jangan goyah. Terus tegar, istiqamah, sabar. Sambil berupaya untuk menyelesaikan hadangan-hadangan tadi. Sampai berhasil, sampai mati. Terkadang barakallahu fikum, orang tua yang menghalangi. Seringkalinya begitu. Orang tua yang menghalangi. Khawatir anaknya tidak bisa makan dan segala macamnya. Apalagi orang tua yang awamul muslimin, yang belum mengerti bagaimana kedudukan ilmu. Diminta suruh kerja, suruh kerja, suruh kerja, suruh kerja begitu. Apalagi orang tuanya sibuk dengan kerja aja. Sibir, tegar, tabah, istiqomah, terus belajar sambil terus berupaya berbakti pada orang tua sekuat tenaga membantu beliau. Tapi jangan sampai goyah. Insya Allah, Allah tabaraka wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada kita semua dan akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semua, sehingga orang tua kita nanti akan tahu bagaimana kedudukan ilmu syar'i ini. Orang tua sekali khawatir kamu gak bisa makan, dunia kamu berantakan. Sekali lagi, jika dikhawatirkan masuk dalam jaringan-jaringan Islam radikal, itu semuanya ditepis. Ada sebuah kisah yang ma'rufah dari salah seorang alim besar, muhaddis besar pada masanya, guru Imam Ahmad ibn Hanbal, Husain ibn Bashir rahimahullah. Husain bin Bashir, alim besar, semangat talabul ilmu. Ayahnya Bashir itu jago masak, punya usaha warung laris. Dia biasa membuat idam, sebuah semacam sayur yang diisi dengan ikan-ikan kecil dan semisalnya. Saya lupa nama bahasa Arabnya. Enak, diakui. Wah, order banyak, pelanggan banyak, luar biasa. Kepingin anaknya bantu. Sedih dia. Datang lagi, halako ilmu lagi, halako ilmu lagi, halako ilmu lagi. Barakallahu fikum. Sedih orang tuanya. Mikirnya anaknya bantu orang tuanya, dapat duit. Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Tapi Masya Allah, Husain bin Bashir rahimahullah, sabit. Tegar, tabah, bersungguh-sungguh. Menimba ilmu. Terus datang ke halako gurunya. Al-Qadhi Al-Musil waktu itu. Suatu hari Husain bin Bashir ini sakit. Lama tidak hadir ke halaqah gurunya. Al-Qadhi ini mengetahui semangatnya Husain bin Bashir dalam belajar, sungguh-sungguhnya dia, ketabahan dia, kesabaran dia, tahu. Kok enggak hadir? Mana si Husain? Dikatakannya Syekhna sakit. Karena mengerti kesungguh-sungguhannya, ayo kita jenguk. Kita jenguk Husain. Dijenguk sama gurunya, seorang qadhi, bersama dengan yang lainnya datang. Sampai ke rumahnya Bashir tadi, jenguk anaknya. Orang-orang di sekitarnya langsung lari menuju bapaknya Bashir. Ya Bashir, ya Bashir, itu tengok anaknya kamu itu. Lihatlah kamu dijenguk oleh sang qadhi. Sang qadhi langsung, dia lagi tangannya lagi bawa adonan idam tadi itu, langsung mana. Ternyata dia melihat sendiri anaknya dijenguk oleh seorang qadhi. Langsung terbuka mata hatinya. Dia mengatakan, dulu aku larang kamu untuk belajar. Dan sekarang kamu belajar. Saya aja gak pernah kepikiran kedatangan kawi semacam ini. Kok malah kamu dijenguk sama sang kawi. Saya belajar. Orang tua ya. Thabit, thabit. Harus istiqamah di atas talabul ilm. Barakallahu fikum. Sehingga godaan apapun, rintangan apapun, halangan apapun, fitnah apapun yang terjadi, jangan menggoyahkan kita untuk terus talabul ilm. Jangan sampai boom semangatnya. Terus. Sabar, sabar. Kokoh, tegar, istiqamah di atas ilmu. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian yang nanti na'azakumullah, yang terakhir. Matanya sudah mulai. Tadi saya bilang sampai ngantuk kan ya. Ini matanya sudah mulai kelap-kelip ini. Buatnya tinggal 5 atau tinggal 3 ini. Barakallahu fikum. Di antara manhajut talaqi, manhajut talaqi ilmu barakallahu fikum ialah intiqa'us syuyukh. Harus selektif di dalam mencari guru yang mengajarkan kepada kita ilmu din. Atsar Ibnu Sirin rahimahullahu taala, atsar yang sangat ma'ruf, yang sangat masyhur di kalangan kita semua, yang menjelaskan prinsip salaf, tuntunan salaf dalam talabul ilmi, dan ini dikatakan sebagai prinsip yang amat sangat mendasar dalam talabul ilmi inda salaf. Al-Imam Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala menyatakan inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama ini. Kata-kata fanzuru, perhatikan, lihat, cek, seleksi, dari siapa kamu mengambil ilmu agama ini. Ini namanya intiqa'us syuyukh, menyeleksi guru kita. Ikhtiarus syuyukh, memilih dan memilah guru-guru kita. Barakallahu. Ini prinsip. Barakallahu fikum. Dikatakan, diriwayatkan oleh Ibrahim An-Nakhai, beliau menyatakan, kanu idza ataw ar-rajul ya'khuduna 'anhu al-'ilma nadaru ila salatihi wa ila samtihi wa ila hay'atihi thumma ya'khuduna 'anhu. Dulu para salaf, ketika mereka mendatangi seseorang untuk diambil ilmunya, dia memperhatikan salatnya, memperhatikan adabnya, memperhatikan penampilannya, baru diambil ilmunya. Di sini memperhatikan sisi amal sang guru, ibadah sang guru, akhlak sang guru. Barakallahu fikum. Diriwayatkan pula dari Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, beliau menyatakan, khud dinak amman tathiqu bihi wa tarda bih. Ambil agamamu ini dari seseorang yang engkau percayai dan engkau ridai agamanya. Bahkan diriwayatkan sendiri dari Muhammad bin Sirin rahimahullah, beliau mengatakan, kana an-nasu la yas'aluna 'an al-isnad, falamma waqa'atil fitnah qalu sammu lana rijalakum. Ketika dulu para salaf, para sahabat, para tabi'in tidak pernah bertanya tentang masalah sanad hadis. Tapi ketika terjadi yang namanya fitnah, mereka mengatakan, sebutkan nama-nama rijal kalian, siapa rawi kalian. Fayanzuruna ila ahli sunnah fayakhuduna min ahadithihim. Maka mereka melihat kepada ahli sunnah wal jamaah, diambil hadisnya. Wayanzuruna ila ahli bid'ah falayakhuduna min ahadithihim. dan mereka melihat dan menyaksikan ahlul bid'ah, enggak diambil ilmu daripadanya. Ini kau syuyukh, dipandang manhajnya, dipandang akidahnya, dipandang ibadahnya, dipandang akhlak dan amaliyah dia. Barakallahu fikum. Ini prinsip ya. Tidak sembarangan kita mengambil ilmu agama ini. Dari sini barakallahu fikum, para ulama kita sepakat tidak boleh mengambil ilmu dari ahlul bid'ah. Bahkan tidak boleh bermajlis dengan ahlul bid'ah. Bahkan tidak boleh mendengarkan satu kata pun dari ahlul bid'ah. Jangankan belajar, mendengarkan sedikit saja tidak boleh. Dan itu disebutkan dalam buku-buku mereka, penuh buku akidah mereka dengan masalah ini. Para ulama kita juga menyatakan tidak diperbolehkan mengambil ilmu dari al-masybuhin, ahli syubhat, orang-orang yang penuh dengan syubhat, al-maftunin, yang terfitnah dengan berbagai macam pemahaman yang menyimpang. Walaupun belum turun vonis bagi mubtadi unbal, dikarenakan kita tidak merasa aman dari syubhat dan fitnahnya. Barakallahu fikum. Juga mereka melarang kita untuk mengambil ilmu agama dari kaum fasik, orang-orang yang fasik, pelaku dosa besar. Barakallahu fikum. Sehingga sangat selektif, sangat selektif. Khulasahnya seperti yang saya sampaikan, barakallahu fikum. Seseorang murid, seseorang santri, seorang talibul ilm memerlukan seorang ustaz, seorang da'i terkait dengan ilmiah dan amaliyahnya. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyatakan at-tilmidhu muhtajun ilal ustaz minan nahiyatil ilmiyah wan nahiyatil amaliyah. Murid itu memerlukan ustaz dari sisi ilmiahnya dan sisi amaliyahnya. Beliau mengatakan lihada kana lizaman alaihi ayyahrisa ghayat alhirs ala intiqail asatidzah alladhina urifu bil ilm wa urifu bil amanati wad din wa urifu bil manhajis salim wat tawajjuhis sahih hatta yatalaqa min ilmihim awwala thumma min manhajihim thaniya. Oleh karena itu, kata Syekh Ibnu Utsaimin, wajib atas sang murid, wajib atas seseorang yang menimba ilmu agama, bersungguh-sungguh untuk selektif di dalam memilih ustaz. Dia pilih ustaz yang dikenal keilmuannya, diketahui amanah dan agamanya, dikenal dengan manhajnya yang selamat, dikenal dengan cara pandangnya yang sahih, hingga dia bisa mengambil ilmunya dia, dan yang kedua bisa mengambil manhajnya. Kalam wawih, sorry. Ketentuan-ketentuan seorang guru disebutkan di sini sama dia. Punya ilmu, punya amanah, punya agama, manhajnya bagus, cara pandangnya, tawajuhnya sahih, pemahaman-pemahaman dia benar, sahih, akhlaknya bagus, muamalahnya bagus, semuanya bagus. Barakallahu fi. Sehingga dibikin khulasah oleh beliau dalam buku yang lainnya, ciri-ciri atau ketentuan seorang guru yang diambil ilmunya, fadhamatina azakumullah, ialah husnul mu'taqad wa husnul adab wa husnul maqsad. Bagus akidahnya, bagus adabnya, dan bagus pula niatannya. Dari seorang sunni salafi, bukan mubtadi, bukan hizbi, bukan fattan, bukan masybuh ahli syubha, bukan fasik, apalagi yang lebih parah daripada itu, bukan pula orang yang jahil, bukan pula orang yang majhul, yang harus jelas dipercaya. Barakallahu fikum. Syekh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullah juga memiliki keterangan yang sama. Sebelum kamu menimba ilmu agama, harus kamu cek dulu Siapa guru kamu itu? Dari mana dia belajar? Belajar sama siapa? Siapa gurunya? Bagaimana manhajnya? Bagaimana akidahnya? Bagaimana akhlaknya? Baik. Begitu kamu temui yang aman, maka kamu menimba ilmu dari dia dengan aman tentram. Bisa mengambil ilmunya, bisa mencontoh akhlaknya, bisa mencontoh muamalahnya, mencontoh ibadahnya, mencontoh manhajnya, mencontoh akidahnya, dapat semuanya. Hakada. Barakallahu fikum. Ini prinsip yang sangat mulia, ikhwan fillah, jazakumullah, terkait dengan manhajut talaqqi. Maka dari sini, ikhwan fillah, jazakumullah, ada konsekuensi yang cukup besar ketika didapati seseorang dai atau ustaz yang mungkin dia dulu adalah gurumu, atau kamu pernah menimba ilmu daripadanya, kemudian dia berubah, memiliki pemahaman-pemahaman yang menyimpang, memiliki syubhat yang banyak, ahlul fitnah dan segala macamnya, maka konsekuensinya itu harus mundur teratur, tidak lagi mengambil ilmu daripadanya sampai taubat dari itu semuanya. Walaupun ini orang sebelumnya kamu kagumi, kamu cintai, kamu sayangi ilmunya, masya Allah, pakar nahwu, pakar hadits, pakar fikih, wa ila akhirih, terus kita menyimpang, mundur teratur. Tak. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinan, untuk keselamatan diri kamu sendiri. Itu konsekuensi yang sangat besar dan sulit terkadang untuk diwujudkan. Kalau pernah belajar di halaqatiyah satu kali, dua kali majlis, mungkin gampang meninggalkannya. Apalagi tidak tertarik dengan ustaz tadi. Menyimpang, biar aja menyimpang. Akhirnya, tapi yang jadi muskilah, yang jadi masalah besar di mana-mana, barakallahu fikum, ketika dia tertarik dengan ustaz tadi, kagum dengan dai tadi, merasa ilmunya luas, ilmunya sangat banyak, menyimpang. Sangat susah bagi seorang talibul ilmi untuk berpisah dengannya. Tetapi kalau kamu punya prinsip yang jelas, manhaj talaqqi ilmu yang jelas, harus selektif dalam mencari guru, memilih guru, mudah bagi antum untuk meninggalkannya. Menjaga prinsip. Kalau Allah tabaraka wa ta'ala takdirkan dia menyimpang, insya Allah ada ganti yang lain dari kalangan para masyayikh, para ulama, para duat, para satirah yang bisa mengajarkan ilmu itu kepada saya. Itu berat, ya, sangat berat. Umumnya orang ta'asub, fanatik pada gurunya, membela gurunya, al-wala wal-barok di atas gurunya, marah-marah sama orang yang mengkritik gurunya dan segala macamnya, itu yang sering terjadi. Maka hati-hati. Kita punya prinsip, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum. Walaupun itu orang ilmunya banyak, tapi kalau menyimpang, dia orang yang sesat, orang yang jahil. Pindah cari guru yang lain. Barakallahu fikum, yang di atas sunnah, di atas manhaj yang hak, yang istiqomah di atasnya. Barakallahu fikum. Selamat agama kamu, selamat ilmunya kamu, sampai akhir hayat nanti. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jika ada kata waktu ini sudah mulai malam, ya kawan. Ini juga banyak pertanyaan yang disampaikan. Barakallahu fikum. Sehingga untuk pemaparan tema saya kira cukup sekian. Apalagi terkait dengan masalah selektif dalam menimba ilmu agama, sering disampaikan dalam kesempatan-kesempatan yang lain. Barakallahu fikum. Pertanyaan, bagaimana menumbuhkan semangat talabul ilmi setelah sekian lama futur, jenuh, malas dari talabul ilmi? Masya Allah. Alhamdulillah, pertanyaan ini menunjukkan ada benih-benih semangat, karena kepingin kembali semangat setelah dulunya futur. Langkah pertama yang harus antum tempuh, barakallahu fikum, setelah menata niat ikhlas lillahi ta'ala, langkah pertama ialah antum ziarah kepada para ikhwah. ziarah, menziarahi para ikhwah-ikhwah salafiyin ahlu sunnah talabatul ilm. Sekarang sering ziarah ke mereka untuk menumbuhkan semangat dengan musahabatul akhyar, bersahabat dengan orang-orang baik. Ziarah kepada para asatidzah. Mungkin aku belum punya semangat untuk datang ke halaqah-halaqah ilmu. Labas. Awalnya ziarah dulu. Kalau antum berhasil menaklukkan jiwa kamu dan bisa menziarahi mereka, akan semakin banyak benih-benih semangat talabul ilmi tadi. Umumnya diantara sebab orang futur barakallahu fikum, jauh dari halaqatul ilm, jauh dari para ikhwah, jauh dari para usah-usahnya, sibuk dengan dunianya, lupa dengan ini semuanya. Kembali kepada lingkungan yang bagus, ziarah para ikhwah. Ya mungkin agak malu-malu ikhwan yang biasa diziarahi, yang enak diajak bicara siapa ya? Oh fulan, ziarah. Ini bukan semangat. Mana kabarnya sih? Masya Allah, lama tidak ketemu antum. Dah mulai semangat ziarah lagi ke ikhwan satunya lagi ke ustaz. Dikasih tahu sia sama ustaz tadi itu. Barakallahu fikum. Terus begitu. Sesuatu yang membuat kamu semangat, lakukan. Sebagai ikhwan terkadang tumbuh semangatnya kalau mendengar suara ustaz fulan. Namanya masing-masing ikhwan itu kadang-kadang milih-milih gitu ya. Kalau yang satu ini semangat, yang ini gak begitu semangat. Tumbuhkan semangat kamu dengan suara-suara yang kamu sukai. Langsung memuncah lagi semangatmu. Mungkin itu masih di rumah, atau mungkin di mobil, atau di mana. Labas, tumbuhkan semangat. Baik, kita sudah mulai pulih semangatnya. Pelan-pelan datang ke halaqatul ilm untuk menghilangkan rasa malu, rasa canggung, dan segala macamnya. Setelah itu insyaallah ta'ala akan semakin terdorong semangat kembali barakallahu fikum. Dan jaga semangat anda dengan terus bersahabat dengan orang-orang baik, orang-orang yang saleh, dan selalu menziarahi para orang-orang saleh tadi, dan juga para asatidzah tadi barakallahu fikum. Itu langkah Allah, menumbuhkan semangat. Kalau diminta baca buku ini, baca buku itu, orang lagi futur, gimana mau suruh baca. Datang halaqah ini, datang halaqah itu. Orang lagi futur, gimana mau mendatangi halaqah. Caranya, pertama kali tumbuhkan semangat dengan berbagai macam upaya yang bisa menambah semangat tadi. Atau baru kemudian kembali ke jalur yang benar dalam talabul ilmi. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Selama anak mal dakwah belum pernah tahu kabar ustaz ngisi daurah di kota Bandung. Apa ustaz pernah ngisi di sana? Pernah. Tapi ya sudah, agak lama. Barakallahu. Sebelum huru hara di kota Bandung. Pernah di pondoknya ya? Pernah di tengah kota ya? Pernah. Alhamdulillah. Barakallahu. Tapi akhir-akhir belum kesana lagi. Bagaimana membantah syubhat? Kita tidak boleh mengambil ilmu dari orang-orang roja atau MLM. Sedangkan setan saja diambil ilmunya berdasarkan hadis Abu Hurairah. Masya Allah. Ya sudah, belajar saja sama setan. Allah Ustaz. Kayak gitu ya. Belajar sama setan sana. Barakallahu fikum. Ditanya siapa gurumu? Setan. Dan saya yakin tidak bakal mau dia. Ya. Anehnya kok bisa? Kamu saja tidak mau belajar ilmu sama setan, kok berhujah dengan hadis ini gitu. Allahu harifi. Baik, al-jawab disebutkan sama Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang riwayat ini. Beliau menyatakan, bedakan antara talabul haq dan qabulul haq. Bedakan antara mencari kebenaran dan menerima kebenaran. Kalau menerima al-haq, sesuatu yang hak, kamu terima, wajib kamu terima dari siapapun. Setan, dajjal, iblis, anak kecil, semuanya. Hak, kamu terima. Al-haqu dhalatul mu'min. al-haq itu barang hilangnya seorang mukmin. Ini hak kamu terima. Misalnya tiba-tiba ada jin datang, menjelma menjadi apa begitu. Kamu ini jin ini. Dia mengatakan kepada kamu, wahai ahlu sunnah, di pondok ini sebelum tidur baca ayat kursi supaya enggak saya ganggu. Hak atau batil? Hak atau batil? Tahu dari mana kamu? Itu hak. Terima atau tolak? Jawabannya, wajib kamu terima. Kalau katakan saya tolak, bahaya, antum menolak Allah. Saya terima. Assalamualaikum. Dikarenakan sudah tahu itu al-haq dari yang lainnya. Itu kan yang menyampaikan kan pocong. Yang menyampaikan itu kan gendruwo. Kita tidak mencari al-haq dari dia. Dia datang menyampaikan al-haq kepada kita. Al-haq mudhalatul mu'min. Al-haq itu barang hilangnya seorang mukmin. Al-haq, al-haq dikatakan hak kita terima. Saya dengar ya? Nah, itu pula yang terjadi pada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arba. Nah, menjaga baitul mal, ada yang maling tangkap dengar dia. Jinin gitu ya. Ketiga kalinya jangan tangkap saya. Saya ajarkan sesuatu. Tadi itu kalau kamu mau tidur baca ayat kursi, maka kamu akan mendapatkan penjagaan dari Allah sampai pagi. Di situ Abu Hurairah tidak minta diajari. Iblis tadi, setan tadi memberitahu sesuatu. Setelah itu Abu Hurairah datang ke siapa? Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan masalah ini. Itu namanya talabul haq, mencari al-haq kepada Rasul. Ketika Rasul mengatakan shadaqaka wa huwa kadzub, dia jujur sama kamu tadi dan dia pendusta. Maka dapat ilmu dari mana? Dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah menimba ilmu, mencari ilmunya kepada Rasul. Begitu mengerti ucapan setan itu benar dengan nasnya Rasul, diterima sama Abu Hurairah. Itu qabul. Jadi kalau talabul haq, mencari al-haq, menimba ilmu, harus dari Rasul, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan orang-orang yang sejalan dengan mereka ahlul haq. Tidak mungkin dengan Raja'iyun, wala MLM, wala apalagi. Ini semua yang menyimpang, para keluarga. Ada yang menyimpang hizbi, ada yang faddan, ada yang ahlu syubha, ada yang macam-macam. Bukan orang yang bersih, para keluarga. Tidak mungkin sama mereka. Tapi kalau seandainya orang rojak menyampaikan maklumat, ayuhal muslimun, salat lima waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, misal, hak atau batil? Kalau diem, katakan hak, saya terima. Salam ya, itu menerima. Kalau mencarinya dari para ulama, dari para masyayikh, dari para asatidzah, salafiyin, ahlul haq. Barakallahu fiik. Itu jangan baik. Bedakan antara talabul haq dan qabulul haq. Hadza awwala. Thaniya. Tadi itu. Mereka berhujjah dengan hadis ini untuk mengatakan setan saja diterima. Ya kita katakan, talib kamu sama setan. Dia akan guru kamu adalah setan dan iblis. Tanya-tanya kamu tidak mau. Akhirnya, tanya kalau begitu. Taklim, ambil ilmu dari semua ahlul ahwa'i wal bid'ah. Kalau nanti kamu bisa memilah-milah hak, terima, batil, tolak. Datang ke halakohnya sufiyah. Ada yang hak, ambil, batil, tolak. Datang ke halakohnya khawarij. Hak, ambil, batil, tolak. Gitu ya. Datang ke halakohnya rafidhah syiah. Hak, terima, batil, tolak. Nanti gitu kan. Dengan kaidah mereka. Tanya, apakah mereka mau? Apakah mereka mau? Siapa yang tidak bakal mau? Tidak bakal mau. Sufiyah, tidak mungkin. Syiah, tidak mungkin. Khawarij, tidak mungkin. Loh, ini kok tidak mungkin? Setan kok mungkin? Hadirin ya, Pak. Paham ya, Pak? Itu tujuannya adalah untuk melegalkan mereka menimba ilmu dari orang-orang yang mereka suka, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kecenderungannya kepada rojak, rojak yang dibahas. Selain rojak, apa kalau mau? Kalau kamu memiliki kaidah yang mutarida, kaidah yang baku, ya rojak ngambil dari mereka, MLM ya dari mereka, setan ya diambil, semuanya juga diambil. Dan jangan lupa, salafiyin juga diambil dong. Hah? Masa kayak setan? Salafiyin dong. Nyatanya mereka adalah orang yang paling keras mentahdir umat dari salafiyin. Ya apa ya? Aywa. Sehingga ini semuanya ya kawan. Ya ki hawa. Harapkan. Laisa ana ilu. Ayo, setan dibela bayangkan. Salafiyin ya dibela. Luar biasa. Fallahu musta'an. La hawla wa la quwwata illa. Apa nasihat antum untuk kami salafiyin dan salafiyat yang hanya bisa taklim melalui media internet atau radio streaming karena belum adanya ustadz yang mukim di daerah kami? Jazakumullahu khair. Baik, kalau itu yang terjadi di daerah sana, lanjut. Untuk internet, tanya kepada orang-orang yang ma'rufin situs-situs salafiyin. Nah, jangan meraba-raba sendiri. Internet di dunia maya tanpa batas, nyemplung bahaya ya kan. Nah, ada streaming juga begitu. Tanya kepada yang ma'rufin, yang dikenal, mana radio-radio yang salafiyin. Nah, jangan melangkah sendiri. Dengarkan para kelasikum dengan sebaik-baiknya. Naam. Kemudian bisa dengan majalah, buku-buku yang bagus dan yang lain-lainnya. Taklim-taklimnya para asatidz itu yang ma'rufin. Kemudian yang berikutnya, undang para ustaz. Tahun dengan ikhwan yang ada di sana untuk bisa mendatangkan seorang ustaz secara berkala, tahun sekali, tahun dua kali, tiga bulan sekali, wala sebulan sekali, memberikan langsung ilmu kepada kalian sehingga semakin mantap ilmu tadi. Barakallahu fikum. Nah, harus ada upaya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Apakah menafkahi ibu harus sama besarnya dengan menafkahi istri? Baik, Pak Ikhwan. Kalau memang ibu tadi masuk dalam tanggungan antum, maka antum berkewajiban untuk menafkahi ibu. Terkait dengan besar kecilnya, itu semua kembali kepada keperluan ibu tadi. Bisa jadi lebih kecil dari istri atau lebih besar daripada istri sesuai dengan kadar keperluannya. Paham insyaallah ya. Kemudian ketika terjadi dalam sebuah kesempatan tabrakan begitu, ibu istri, kalau kamu sebagai laki-laki, kamu harus mendahulukan orang tua, dahulukan ibu dulu, kemudian keluarga kamu. Dan kemudian ibu, anak-anak dibiarkan, enggak. Terkait dengan siapa yang duluan saja, ibu dulu kan, terus berusaha untuk anak sama istri. Barakallahu fikum. Ketika kamu sebagai wanita, maka harus mendahulukan suami, baru kemudian orang tua. Barakallahu fikum. Saya seorang pedagang dan saya memiliki utang kepada seseorang. Apabila orang itu mengatakan bahwa utang saya tidak usah dibayar tetapi diganti dengan barang dagangan saja, bolehkah saya mengganti barang seharga modal plus keuntungan ataukah seharga modal saja? Yang antum bayar, yang antum serahkan kepada dia barang dengan harga pasar. Harga pasaran itu otomatis keuntungan, modal dan keuntungan antum. Harga pasar, normal. Tidak kurang, tidak lebih. Barakallahu fikum. Antum memiliki hutang 1 juta. Sudah, jangan dibayar. Saya, apa namanya, barang saja, maka diwujudkan sebuah barang. Misalkan harga pasarnya antum 50 ribu, modal 30, untung 20, itu standar ya Pak. Maka kamu berikan yang standar tadi 50 ribu, atau berikan kepada dia 20 item para pelaku. Wallahu ta'ala alam bisawab. Lebih akhirnya ya dibayar dengan uang, baru kemudian uang tadi itu digunakan untuk kulakan barang. Lebih transparan para pelaku. Apa nasihat antum untuk kalangan ikhwah salafiyin yang masih menyekolahkan anaknya di pendidikan yang bukan dari kalangan ahlus sunnah salafi dengan alasan kesulitan untuk mencari pondok atau sekolahan salafi? Apa yang saya terangkan tadi, yakfi barakallahu fikum, hal tersebut tentu tidak diperbolehkan ya. Ilmu yang dikaji ilmu syar'i, ilmu yang dikaji tidak boleh ilmu yang melanggar syar'i. Dalam lima agama Allah tidak boleh ada mukhalafah syar'iyah, entah ikhtilat ataupun yang lain-lainnya. Guru yang diawi ilmunya juga harus salafi. Ya, kalau kamu menaruh anak kamu di luar salafi, terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan tadi. Jangan mengorbankan anak dalam jurang kehancuran untuk ambisi kamu yang hanya urusan duniawi. Sehingga taruh di tempat-tempat salafiyin barakatuhum, dan antum qanaah dengan yang ada, insyaallah barokah untuk antum dan keluarga. Barakallah. Tidak sulit insyaallah. Sekarang ini banyak tempat-tempat salafiyin yang memiliki tarbiyah salafiyah barakallahu fikum. Masyaallah. Masya Allah. Susah kah ini pertanyaannya? Saya tidak bisa jawab saya. Masya Allah. Tabarakallah. Ketika menjadi makmum masbuk, kemudian imam sudah salam, apakah kita disyariatkan untuk mencari sutrah? Jawabannya, disyariatkan untuk mendekat ke arah sutrah. Ketika di depan antum seseorang, yakfi, bisa dengan orang atau semisalnya. Ketika di depan antum tidak ada sesuatu, tayyib, maka sebisa mungkin antum mendekat ke arah sutrah yang ada, entah dengan bergerak ke samping kanan atau ke samping kiri, atau maju satu langkah dua langkah ke depan, atau satu dua langkah belakang labas. Al-Imam Nawawi dalam bab Sahih Muslim menyebutkan khutwa-khutwatain, satu langkah dua langkah. Ketika kosong, antum misalkan di belakang sana, tidak ada sutra kanan kiri segala macam, tembok yang paling depan untuk sutra terlalu jauh, maka antum diam di tempat, cukup di situ salat. Dan antum hanya punya hak untuk menahan orang yang lewat di depan antum seukuran tangan antum ini, baina yadai. Selebihnya tidak. Dan antum tidak perlu berjalan dari tengah ke depan. Kenapa ya, Pak? Dikarenakan terlalu banyak langkah yang ada, kharajta min hayatil musalli. Dengan kondisi antum jalan yang agak jauh tadi, antum sudah keluar dari bentuknya orang sholat. Itu membatalkan sholat. Jadi bobit yang disebutkan oleh para fuqaha, qaidah, gerakan-gerakan yang membatalkan sholat ialah kalau gerakan itu sudah mengeluarkan dia dari hai'ah orang sholat. Jadi faham ya? Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu enggak hanya masalah itu ya, gerakan-gerakan yang lain. Misalkan ada orang yang sholat, si pengurusi imamahnya aja dilepas sama dia. Orang yang memandangnya ini bukan orang sholat, ini lagi ngurusi sorbannya, batal sholatnya. Batal, Pak. Dikecualikan sesuatu yang berkaitan dengan sholatnya, ya, Pak. Barakallahu fikum. Yang mereka sebutkan ketika menghadang orang yang lewat. Nah, gitu ya. Menghadang orang yang lewat, kemudian dia masih maksa sampai antum harus rubuhkan dia. Itu dikecualikan. Barakallahu fikum. Al-muhim itu yang disampaikan tadi, barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Insyaallah ada pertanyaan kayak gini ya. Terakhir ya. Sudah masuk-masukan ya. Apa nasihat antum untuk akhwat atau ummahat yang menolak poligami? Masyaallah. Kalau saya boleh mengatakan, tidak menolak poligami. Apalagi ummahat atau akhwat yang sudah taklim, tidak menolak poligami. Bahasa yang pas itu belum siap di poligami. Begitu kan? Sebab kalau dia menolak, menentang, bahaya itu. Sampai menentang syariat Islam, bahaya itu. Bisa sampai tingkatan kufur. Kalau sudah juhud menentang perkara-perkara yang jelas bolehnya atau sunnahnya atau wajibnya, bisa kafir. Dan saya enggak yakin ummahat dan akhwat seperti itu. Ya, apalagi yang sudah punya ilmu, yang belajar enggak seperti itu insyaallah. Yang ada adalah belum siap di poligami. Sehingga kamu sebagai laki-laki yang ingin maju ke ranah poligami, ya harus mempersiapkan diri dan mempersiapkan istri. Kan gitu ya? Disiapkan dulu istri kamu tadi supaya dia siap untuk dipoligami, baru maju. Kalau belum, nisbir. Assalamualaikum. Yang namanya poligami atau menikah yang kedua, yang ketiga, yang keempat, itu sama dengan menikah yang pertama. Assalamualaikum. Ada ketentuan-ketentuannya. Nah, ya. Yang paling penting ialah tujuan pernikahan itu membawa sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau antum menikah yang kali pertama bisa mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah, maka ketika antum poligami, nikah yang kedua juga harus bisa sakinah, mawaddah, warahmah. Ketika antum menikah yang ketiga kalinya harus bisa mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Keempat kalinya juga demikian harus mewujudkan sakinah, mawaddah, warahmah. Siapkan dulu itu semuanya. Siap? Bisa? Bismillah. Assalamualaikum. Insyaallah dikasih kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau belum siap, jangan menzalimi anak orang karena obsesi poligami antum yang belum mapan. Kamu zalimi anak orang. Yesusnya kamu kan orang. Kamu zalimi dia dan segala macamnya hanya gara-gara poligami yang belum tepat dengan rapi. Jangan sampai antum hancurkan bahtera yang sudah antum tata rapi selama ini, sakinah, mawaddah, warahmah, hanya gara-gara poligami yang belum kamu siapkan. Yang ini belum jelas, kamu hancurkan yang sudah jelas. Itu enggak tepat. Paham insyaallah ya? Jadi saya termasuk pihak yang sangat menganjurkan poligami. Dikarenakan memang itu bimbingan Islam para ulama. Tapi saya juga sebagai pihak yang sangat-sangat menginginkan para ikhwah poligami dengan seindah mungkin, sebagus mungkin, sehingga nuansa poligami Islam itu indah. Tidak dibenci oleh masyarakat gara-gara ulah kita. Tidak menjadi perkara yang sangat ditakuti oleh para ummahat dan akhwat gara-gara kegagalan kita. Tadi paham ya? Nah, mari kita bersama-sama mewujudkan poligami indah. Poligami sakinah, mawaddah, warahmah. Poligami yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kita rubah image masyarakat. Kita buktikan poligami itu indah. Poligami itu maslahah. Poligami itu hikmah. Menyenangkan. Dan jangan sampai sebaliknya, barakallahu fikum. Sehingga persiapkan segala sesuatu sebelum melangkah kepada poligami. Dan itu ikhwan, kemudahan dari Allah Azza wa Jal berbeda-beda satu orang dengan yang lain. Satu dikasih kemudahan, masya Allah, nikah terus. Nikah lagi, nikah lagi, nikah lagi. Wah, luar biasa. Itu zalika fadlullahi yu'tihi man yasha, keutamaan Allah yang diberikan kepada hamba yang dikehendaki. Kalau kamu belum mampu, jangan memaksakan kehendak kayak dia. Itu kemudahan Allah untuk dia. Atau belum dikasih kemudahan, isbir. Tata dulu. Sampai semuanya jelas, maju dengan tenang, dengan mantap, penuh sakinah, mawaddah, warahmah. Barakallahu fikum. Paham insyaallah ya? Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin sampai sekian perjumpaan kita. Semoga bermanfaat. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.